ada Cak Rul. Ada Nela. Sama narpe nanti, Cak. Duh, Mbak, aku mau kerja, saya. Jangan tinggalkan aku. Tidak, saya. Oh, Cok. Loh. Ada DSA. Ada. Thank you. yo putus sama.